الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله، dalam ayat yang dinukilkan oleh al-musannif rahimahullah mengingatkan tentang sebuah persaksian yang harus ditegakkan dengan ilmu agama, persaksian yang seutuhnya, dan ini merupakan amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam ayat disebutkan tentang keutamaan para malaikat yang juga bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang wajib untuk disembah selain daripada Allah dan diikuti setelahnya, yaitu para ulama ahlul ilm yang tegak dengan keadilan, qa'iman bil qist. Dan ini adalah pujian Allah subhanahu wa ta'ala kepada para ulama. Para ulama ar-rabbani yang mana mereka adalah umat pilihan Allah yang memahami agama Allah dengan pemahaman yang benar dan mengamalkan apa yang telah mereka ketahui dan mereka tebarkan, mereka sampaikan kepada umat. Dan sekali lagi, ini adalah keutamaan para ulama. Sebagaimana yang diingatkan oleh Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, bahwa terangkatnya satu umat, dilebihkannya keadaan satu umat dari kemuliaan adalah disebabkan dengan ilmu yang Allah anugerahkan kepada mereka. Kemuliaan yang diraih oleh para anbiya, utusan-utusan Allah, juga tentunya tidak terlepaskan dari para ilmu yang Allah berikan kepada mereka. Oleh sebab itu, golongan umat manusia yang paling mulia setelah para anbiya, para rasul, adalah para ulama. Dan tentunya para ulama adalah pewaris para nabi sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya para ulama adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Mereka mewarisi apa yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana yang Allah ingatkan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan di sini tentunya ada bantahan orang yang menyatakan bahwa orang seorang da'i lebih mulia daripada seorang alim. La, bukanlah demikian. Karena belum tentu dia seorang da'i, tetapi memiliki sifat sebagai seorang da'i. Dan belum tentu dia menjadi seorang yang dikatakan ad-da'i ilallah, tetapi seorang alim yang rabbani. Mereka adalah orang yang tentunya juga al-amil dan juga ad-da'i. Dan ini merupakan kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka. Qala al-musannif rahimahullah, kembali Syekh Islam mengingatkan kepada kita tentang prinsip yang telah beliau utarakan yang berkaitan tentang an-nafi wal isbat, bahwa seorang muslim itu tertuntut untuk bersikap mengingkari, menolak, mengingkari dan menolak semua bentuk sesembahan selain daripada Allah, dan hanya meyakini bahwa seluruh bentuk peribadatan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha qawluhu ta'ala. Apa yang kami utarakan, hal ini sebagaimana yang Allah jelaskan dalam firman-Nya. Sebagai contoh bentuk an-nafi wal isbat yang dilakukan oleh seorang nabi. Wa in qala Ibrahim li abihi wa qaumi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Ayat ini di dalamnya ada an-nafi dan ada al-isbat. Ada yang bermakna pengingkaran kepada semua bentuk sesembahan selain Allah, dan ada sebuah penyebutan secara mutlak bahwa yang wajib dan hanya satu-satunya untuk menerima atau yang berhak untuk disembah hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lainnya. Wa in qala Ibrahim, dan tatkala Nabi Ibrahim berkata li abihi, kepada ayahnya, wa qaumihi, dan kepada kaumnya, innani bara'um mimma ta'burun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Ini adalah bentuk penafian. Saya berlepas diri daripada apa yang kalian sembah. Illa alladhi fatarani, kecuali yang telah menciptakan aku, fa innahu sayyidin, maka sungguhnya dialah Allah yang akan memberikan petunjuk kepada aku. Ini al-isbat. Ini namanya al-isbat. Bahwa yang memberikan petunjuk, yang wajib untuk disembah, adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah perwujudan daripada keutuhan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Dan ini tentunya adalah bantahan kepada apapun namanya yang berdalihkan dengan persatuan agama, apakah pluralisme ataupun yang lainnya, dalam sifat mengakui kebenaran agama yang lain. Karena ini tentunya juga berakibat mengakui sesembahan selain daripada Allah. Karena kita yakin kafirnya mereka. Kita yakin tentang musyriknya mereka. Kalau kita membenarkan apa yang ada pada mereka, maka kita telah menghilangkan prinsip yang besar dalam agama kita, yaitu an-nafi wal itsbat. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bukanlah berarti agama kita tidak memiliki hukum interaksi dengan orang non-muslim. La, kita memiliki. Semua petunjuk jelas dalam agama kita. Dan ingat bahwa hubungan kita dengan mereka, interaksi kita dengan non-muslim, bukan dibangun dengan takaran perasaan seorang manusia, tapi ditegakkan tentunya di atas kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وجعلها كلمة باقية في عقبه. Dan yang seperti inilah yang Allah akan jadikan sebagai suatu kalimat yang akan selalu ada pada generasi yang mendatang. La'allahum yarji'un, semoga mereka semuanya kembali. Kalimat baqiyatan adalah kalimat tauhid. Kalimat yang akan selalu abadi adalah kalimat la ilaha illallah. Dan kalimat yang seharusnya mendapatkan perhatian dari para seluruh umat ini, sehingga benar-benar mereka mewujudkan persaksian yang sebenar-benarnya. Wa qawluhu, kemudian juga beliau menukilkan firman Allah, qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Katakan wahai ahlul kitab, Yahudi, Nasara, ta'alu kemarilah, berimanlah kalian kepada satu kalimat yang sama antara kita dengan antara kalian, yaitu kalimat tauhid. Kita diperintahkan untuk menyuruh orang-orang ahlul kitab untuk mentauhidkan Allah, alla na'budu illallah, agar kita jangan sampai beribadah tunduk kepada selain Allah, dan jangan sampai kita mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan jangan sampai di antara kita saling mengambil adanya sesembahan selain daripada Allah. Fa'in tawallaw, dan jikalau mereka orang-orang ahlul kitab berpaling, faqulu, maka ucapkanlah wahai kaum muslimin, ucapkanlah isyhadu, persaksikanlah, bi anna muslimun, bahwasanya kami adalah orang-orang muslim. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang dibangun oleh agama kita. Dakwah bukan pengakuan kebenaran, tapi dakwah. Menyeru mereka untuk beriman kepada Allah. Jangan mempersekutukan. Jangan kultuskan para pendeta. Jangan nyatakan Isa sebagai anak Allah. Jangan katakan Uzair sebagai anak Allah. Tapi katakanlah bahwasanya tidak ada sesembahan yang wajib disembah selain Allah. Dan tentunya selain daripada Allah adalah makhluk yang tidak pantas sesama makhluk untuk beribadah. Tidak sepantasnya sesama makhluk untuk memberikan peribadatan yang seharusnya seorang makhluk beribadah kepada Khalik yang menciptakannya. Ini ketegasan. Dan jika mereka menolak, maka seorang muslim itu tetap membawa prinsipnya. Jangan sampai mereka mengorbankan prinsipnya, apalagi hanya untuk dunia. Diperintahkan oleh Allah untuk kita menyatakan kepada mereka dalam sebuah persaksian. Kita katakan kepada mereka, ketahuilah, saksikanlah, persaksikanlah bahwasanya kami, saya adalah seorang muslim, saya adalah seorang muwahhid. Sebagian para ulama ada yang menamakan sikap ataupun upaya untuk seorang tetap menampilkan komitmen agama secara zahir dan batin, ini dinamakan al-muraqamah. Upaya untuk tetap menjaga keutuhan di dalam beragama, baik secara zahir ataupun batin, ini dinamakan muraqamah. Sehingga seorang barakallahu fikum di hatinya itu tidak ada rasa untuk cenderung kepada orang-orang kafir, untuk cinta apalagi dengan orang kafir, untuk mengangkat mereka menjadi idola. La. Orang kafir, orang yang musyrik adalah orang yang najis, tidak pantas untuk dijadikan kekasih, untuk kita jadikan kawan, untuk kita jadikan sahabat. Ini yang harus kita ingat. Sehingga seorang muslim itu tetap mengibarkan prinsip agamanya dimanapun dia, karena itu tanggung jawab. Ini merupakan tanggung jawab. Dan coba kita perhatikan ayat yang beliau nukilkan. Ini juga mengandung an-nafi wal isbat. Nafinya coba antum perhatikan. Alla na'buda. Yaitu agar jangan sampai kita beribadah. Karena adanya peribadatan pasti adanya yang disembah. Maka orang yang tunduk kepada selain Allah, berarti dia akan melakukan bentuk ketundukan dan peribadatan kepada selain Allah. Maka ini ayat diingatkan sebagai nafi. Alla na'budu illallah wa la nusyrika bih. Wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Ini adalah bentuk pengingkaran kepada sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Apa yang Allah katakan di akhir ayat, faqulu syahadu bi anna muslimun. Ini adalah bukti ketundukan seorang muslim yang hanya meyakini Allah satu-satunya zat yang wajib untuk disembah. Dan ini adalah al-isbat. Maka dikatakan, saya nukilkan perkataan Syekh Ubaid Al-Jabiri. Ana akul, kata Syekh, aku berkata, wahdatul adyan hadhihi kufrun ba'dal iman. Persatuan agama-agama itu adalah kekufuran setelah keimanan. Kenapa demikian? Karena agama yang diterima di sisi Allah adalah hanya agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Hadirin, muncul para penjahat-penjahat baru di masa kita. Ayat yang kita bawakan, salah satu ayat ini, inna dina indallahil Islam, itu bahkan mereka jadikan dalil bahwasanya siapapun, Yahudikah, Nasarakah, Konghucukah, ataupun orang-orang Buddha, Hindu, siapapun mereka, kata jaringan kelompok jil, jaringan Islam liberal, kata mereka, selama seseorang itu memiliki sifat al-Islam, memasrahkan diri kepada penciptanya, maka dia berada dalam posisi agama yang benar. Karena kebenaran, kata mereka, bukan monopoli Islam. Ini adalah kejahatan. قال المصنف رحمه الله ودليل شهادة أن محمدا رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Selanjutnya, kalau yang sebelumnya beliau mengingatkan sebuah persaksian yang harus terjaga dan disempurnakan yang berkaitan antara kita dengan Allah, maka selanjutnya adalah bentuk persaksian kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Persaksian tentunya sebagaimana yang telah kita pahami, asy-syahadah, benar-benar kita memahami, kita yakini dengan seluruh dan segenap hati kita. Apa yang kita yakini? Yaitu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ini harus kita yakini. Dan sifat beliau adalah laqad ja'akum rasulun, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min anfusikum, beliau daripada diri-diri kalian, daripada jenis kalian, azizun alaihima anittum, sangat berat beliau merasakan apa yang menjadi beban atas kalian, harisun alaikum, dan beliau adalah orang yang sangat semangat untuk kebaikan kepada kalian semuanya, bil mu'minina ra'ufun, beliau adalah orang yang sangat lembut, sangat penyayang dengan orang-orang yang beriman. Ini sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga dalil bahwasanya beliau adalah benar-benar utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, apa yang beliau ingatkan ini merupakan bentuk untuk menghilangkan segala bentuk kesalahan yang berkaitan dengan persaksian. Baik mereka yang ingin mengingkari atau mereka yang hulu melampaui batas terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di sana barakallahu fikum, ada orang yang hulu dengan atas nama cinta, dan di sana ada orang yang memang membenci Rasulullah karena memang permusuhannya. Oleh sebab itu kata Syekh, wa ma'na syahadati anna Muhammadan Rasulullah, ma'na daripada sebuah persaksian bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, artinya adalah adanya sebuah komitmen. Apa bentuknya? Ta'atuhu fima amara. Taat kepadanya dari segenap apa yang telah diperintahkannya. Wa tasdiquhu fima akhbara. Senantiasa membenarkan tanpa adanya keraguan dari seluruh apa yang dikabarkan beliau. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Dan senantiasa berupaya untuk menjauh. Berupaya untuk jauh dan menjauh dari segenap apa yang dilarang dan diperingatkan. Dan selanjutnya kata beliau, wa alla ya'budallaha illa bima syara'. Dan jangan sampai kita ini beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang telah ditetapkan. Ini konsep yang sangat agung ya ikhwan, jika difahami oleh kaum muslimin, yang berkaitan tentang persaksian bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan. Maka barakallahu fiikum, apapun yang mereka katakan walaupun atas nama cinta, kalau keluar daripada apa yang disebutkan tadi, itu adalah cinta yang dusta, cinta yang palsu. Karena komitmen daripada kecintaan kepada Rasulullah akan mewujudkan sebagaimana yang beliau katakan, taat dengan apa yang diperintahkan, membenarkan apa yang dikabarkan, dan meninggalkan, menjauh dari segenap yang dilarang dan diperingatkan. Kemudian tunduk beribadah kepada Allah dengan apa yang disyariatkan, tidak melakukan apapun, sekecil apapun sebuah bentuk ibadah yang tidak disyariatkan. Makanya ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, perkara yang berkaitan wa alla ya'budallaha illa bima syara', ini mengingatkan tentang keagungan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mengingatkan tentang bahayanya orang yang melakukan amalan dengan tanpa adanya landasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau dia beramal dengan sesuatu yang tidak ada dalilnya, itu adalah kedustaan. Itu adalah kebencian kepada Rasulullah. Karena amanah cinta hanya bergerak dalam sebuah ibadah yang hanya diperintahkan. Makanya ikhwati fillah, empat permasalahan yang disebutkan ini hafalkan, camkan, dan jadikan prinsip dalam kehidupan sebagai takaran mahabbatullah atau mahabbatur rasul. Yang pertama, taat. Taat kepada Rasulullah, taat dengan segenap apa yang diperintahkan, membenarkan apa yang dikabarkan, meninggalkan apa yang dilarang dan diperingatkan, dan beribadah hanya dengan ketentuan syariat. Hal inilah yang Allah ingatkan kepada kita, qul in kuntum tuhibbunallaha Fattabi'uni yuhibbukum Allah. Katakan, kalau kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. قال المصنف رحمه الله ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Dan rukun yang selanjutnya yang mengharuskan untuk kembali kita melihat keutuhan dan kesempurnaannya adalah as-salat, zakat. Ini kembali untuk kita perhatikan keutuhan dan kesempurnaannya. Karena tentunya upaya seseorang untuk kembali melihat ibadahnya, ini adalah sebenarnya perwujudan daripada sikap dia di dalam mentauhidkan Allah. Karena kalau dia benar-benar mentauhidkan Allah, dia akan berupaya untuk menyempurnakan seluruh bentuk taqarrub dia kepada Allah. Terutama tentunya dari apa yang disebutkan, yaitu as-salah dan zakat. Sebagaimana firman Allah, wa ma umiru, tidaklah mereka dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar supaya mereka hanya beribadah kepada Allah secara murni dan untuknya kebutuhan daripada agama. Dia wujudkan semuanya dalam keadaan hunafa, lurus, hanif, tanpa menyimpang dalam beragam kesyirikan, tetapi lurus hanya kepada Allah. Dan kemudian wa yuqimus shalah, dia berupaya untuk senantiasa menegakkan salat, wa yu'tuz zakah, dan memberikan zakat. Dan itulah agama yang lurus. Ini ikhwah, wa dzalika dinul qayyimah, inilah agama yang lurus. Makanya ayat ini bantahan, barakallahu fikum, kepada mereka yang semangat di dalam berdakwah tetapi mereka menanggalkan tentang keagungan dan kemuliaan tauhid. Benar, salat adalah besar. Zakat adalah besar, rukun Islam. Dan juga perkara-perkara yang lainnya. Apakah yang dikatakan sebagai khilafah, masya Allah, hal yang besar. Tapi ingat, tatkala kalian melalaikan pondasi yang besar, yaitu tauhid, perkara tauhid dalam dakwah dan upaya kalian, dikatakan oleh para ulama, itulah kegagalan. Hatta mereka bisa 1000 umat, mereka ambil dalam 1 hari, berhasil ataupun sukses mereka saring. Hatta 95% kursi mereka dapatkan, itu kegagalan. Keberhasilan adalah ketika seseorang berhasil mengingatkan seorang untuk kembali kepada tauhid. Dan di dalam ayat ada penyebutan as-salah dan zakat. Dikatakan karena perkara ini adalah perkara yang paling agung di antara rukun Islam setelah asy-syahadatain. Salat dan zakat. Yang banyak dilalaikan tentang keutamaan, keutuhan dan kesempurnaan dua permasalahan ini. قال المصنف رحمه الله ودليل الصيام قوله تعالى. Selanjutnya rukun Islam yang selanjutnya adalah puasa. Yang alhamdulillah saat ini kita sedang menjalankan. Yang semoga tegak di atas keimanan dan sebuah harapan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita lakukan sebagai kemuliaan dan akan menjauhkan diri kita daripada api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, atas umat yang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, semoga kalian menjadi umat yang bertakwa. Puasa ya ikhwah adalah rukun yang tentunya wajib untuk ditegakkan, tentunya dengan syarat-syarat sebagaimana yang telah kita fahami, yang berkaitan tentang kesempurnaan daripada puasa. Dan puasa yang benar-benar dia tegakkan karena Allah Subhanallah, itu akan menghantarkan kepada pintu-pintu kebaikan. Maka para ulama, ciri daripada diterimanya puasa akan nampak setelah Ramadan. Bahkan kalau kita lihat, Subhanallah, Allah perintahkan atau Rasulullah perintahkan kepada kita setelah puasa Ramadan, kita puasa sunnah, yaitu puasa Syawal, kembali menegur kita. Apakah ada semangat kembali yang muncul untuk kita beribadah kepada Allah? Apakah terjaga semangat kita? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita senantiasa tunduk kepada-Nya. Qala al-musannif rahimahullah wa dalilul hajj qauluhu ta'ala, perkara yang selanjutnya adalah haji. Menunaikan haji. Dalilnya adalah firman Allah, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wajib atas umat manusia untuk menegakkan, menunaikan haji karena Allah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, atas nama haji itu adalah sebagaimana syariat yang disifatkan dalam agama kita dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah kita faham. Sebagaimana orang berangkat ke Mekah tentunya kemudian dia melakukan syarat dan rukun ibadah haji. Itu saja. Tidak ada haji dalam bentuk yang lainnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh segolongan orang, hajjul fuqara, hajinya orang fakir. Apa? Tawaf ke kuburan para wali. Dinamakan hajjul fuqara. Dibangun tawaf apa? Dibangun tempat-tempat kuburan para wali. Kemudian dimunculkan kisah-kisah yang dusta. Dan pada akhirnya barakallahu fiikum wa nas'alullah as-salama, akhirnya dibawa umat untuk mengkultuskan orang yang telah mati. Disuruh mereka untuk tawaf keliling di tempat yang tidak boleh seseorang untuk melakukan tawaf, yaitu kuburan. Qala al-musannif rahimahullah al-martabah ats-tsaniyah, martabat yang kedua Setelah kita selesaikan al-Islam, selanjutnya adalah al-Iman. Keimanan. Apakah al-Iman? Asalnya kata beliau, wa bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada sekitar 73 sampai 79 cabang. Fa'alaha yang paling tinggi, qawlu la ilaha illallah. Ini yang paling tinggi. Sebagaimana yang telah kita paparkan tentang keagungan daripada kalimat tauhid ini. Dan barakallahu fiik, peranan daripada kalimat tauhid ini la ilaha illallah sangat besar. Diterimanya semua bentuk amalan-amalan yang lainnya. Itu berkaitan dengan yang pertama ini, itu la ilaha illallah. Utuh, benar. Pemahaman dia tentang la ilaha illallah dan keyakinan dia benar dan utuh tentang la ilaha illallah. Maka walhamdulillah. Karena salah dia memahami la ilaha illallah. Terjadi kesalahan dalam la ilaha illallah. Maka ingat, baik dia menyatakan nawaitu ataupun usalli ataupun ahujju ataupun atasaddaq, walaupun dia menyatakan lillah karena Allah, semuanya akan menjadi sia-sia. Seakan-akan dia hanya menatap fata morgana. Dia menyangka itu air yang akan bisa menghilangkan hausnya. Tatkala mendekat, menghilang. Punah bahkan. Oleh sebab itu, la ilaha illallah adalah hal yang paling utama untuk dipahamkan kepada umat. Maka dikatakan oleh beliau, sa'alaha, yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anil tariq. Dan yang paling rendah daripada keimanan adalah menyingkirkan halangan dari tengah jalan. Menyingkirkan al-adha, sesuatu yang akan menjadi penghalang. Durikah, paku ataupun yang lainnya, sesuatu yang bersifat mengganggu bagi pengguna jalan. Ketika dia menyingkirkan, maka itu adalah bagian daripada keimanan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu merupakan cabang daripada keimanan. Kalau kita perhatikan ya ikhwah, definisi iman itu lengkap dalam apa yang disebutkan oleh beliau. Qawlu la ilaha illallah. Keimanan itu harus diwujudkan dalam sebuah persaksian. Dengan lafaz dia. Dan ini merupakan peringatan bagi kita. Sekali lagi, bahwasanya keimanan itu harus diwujudkan dengan lisan. Dan perkataan beliau, wa adnaha imatatul adha 'anil thariq. Ini juga sebuah bentuk penafsiran tentang keimanan atau bagian keimanan, bahwa fisik kita, gerakan fisik kita, selama tentunya dalam koridor syariat Allah, maka hal itu adalah bagian daripada keimanan. Dan ingat bahwa tidak terpilahkan dan tidak boleh dipilahkan antara iman dan amal. Dan tidak cukup seseorang hanya meyakini tanpa amal, melafalkan dengan tanpa amal. Dan yang terakhir, wal haya'u syu'batun minal iman. Ini adalah contoh amalan yang sifatnya batin. Amalan yang sifatnya apa? batin, ia tidak nampak. Dan kesemuanya ini merupakan cabang daripada keimanan. Dan secara ringkas berarti al-iman adalah qawlun bil lisan, diungkapkan dengan lisan, dilafadzkan dengan lisan, wa'tiqadun bil qalb, diyakini dengan hatinya, kokoh, tegar hatinya itu berkata tentang keimanan. Wa'amalun bil jawarih, dan dibuktikan dengan amalan oleh seluruh anggota tubuhnya. Yazidu bitta'ah, tambah dengan ketaatan. Wa yanqusu bil ma'asiyah, dan kurang dengan kemaksiatan. Keimanan itu akan bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Wa arkanuhu sittatun, dan rukun daripada keimanan ada 6. Kembali kita diingatkan untuk menyempurnakan apa-apa yang akan disebutkan. Bukan segera menghafalkan, dan memang kita juga harus hafal. Yang pertama, antu'mina billah, kalian beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikatnya, kitab-kitabnya, utusan-utusannya, dengan hari akhir, dan juga dengan takdir, baik yang buruk ataupun yang, atau takdir yang baik ataupun yang buruk. Ini keimanan yang harus diwujudkan dengan tanpa boleh untuk ditinggalkan satu pun di antara 6 yang disebutkan ini. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى, dalilnya yang menunjukkan 6 rukun iman adalah firman Allah, ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. Bukanlah kebaikan itu untuk kalian memalingkan wajah-wajah kalian di arah timur atau barat. Tetapi kebaikan adalah siapa yang beriman kepada Allah, hari akhir, para malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan seluruh nabinya. Ini adalah arkanul iman. Dan disempurnakan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dengan firman Allah yang berkaitan dengan keimanan terhadap takdir, wa dalilul qadri qauluhu ta'ala kullu syai'in khalaqnahu biqadar, bahwa segala sesuatu kami ciptakan dengan qadar, dengan ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tentang kewajiban. Kullu syai'in khalaqnahu biqadar. Kita yakini yang berkaitan tentang ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya barakallahu fikum, dari setiap rukun ada perinciannya. Dan tentunya tidak akan mungkin untuk kita membahas secara terperinci. Dari barakallahu fikum, sekali lagi yang harus kita yakini tentang keimanan kita kepada Allah, kita utuhkan dalam perwujudan tauhid. Yang berkaitan dengan para malaikat, kita meyakini bahwasanya mereka adalah malaikat-malaikat Allah yang Allah ciptakan daripada cahaya, yang tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah, wa yaf'aluna ma yumarun, dan senantiasa melakukan apa yang diperintahkan. Dan mereka itu bukanlah anak-anak perempuan Allah sebagaimana dituduhkan Bahwasanya para malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Dan sungai para malaikat tidak bisa membawa mudarat dan manfaat. Sebagaimana yang diyakini oleh segolongan orang. Di dalam doa-doa yang diajarkan, yaitu doa-doa kesyirikan. Ada sebuah kitab, Syamsul Ma'arif Kubra dan kawan-kawannya. Di sana ada Mujarrabat atau Mujarrabat Al-Kubra, ada Hayatu atau Al-Hayatu Al-Hayawan Al-Kubra. Ada beberapa kitab yang mengajarkan permohonan kepada para malaikat dengan mereka simbolkan dengan tulisan-tulisan tertentu. Orang yang melakukan seperti ini ya ikhwah adalah orang yang tidak beriman dengan malaikat-malaikat. Dan juga kepada kitab-kitabnya. Kita meyakini bahwasanya semua kitab yang diturunkan adalah kalamullah, firman Allah. Semuanya adalah hak. Dan risalah yang terakhir yang menyempurnakan dan sebagai penuntut semua risalah adalah Al-Quran. Dan juga kita beriman kepada seluruh rasulnya. Kita meyakini semua utusan Allah itu hamba dan utusan Allah. Kita yakin mereka adalah hamba-hamba Allah. Mereka adalah manusia. Tidak boleh untuk kita meyakini bahwasanya mereka memiliki sifat-sifat ketuhanan. Sifatul uluhiyah. La. Mereka sebagaimana yang Allah kabarkan. Bahkan sebagaimana Rasulullah wa yamshi fil aswaq, terkadang berjalan di tengah pasar. Wa bil yaumil akhir. Dan kita beriman kepada yaumil akhir. Dan dengan sifat-sifatnya. Dan juga dengan ketentuan-ketentuan yang telah Allah ingatkan. Tentunya yaumul akhir punya mukaddimah-mukaddimah. Dimulai tentunya dengan adanya kiamat. Dan kiamat memiliki mukaddimah-mukaddimah. Dan sebelum adanya mukaddimah yang lainnya, ada tanda-tanda hari kiamat. Dan semuanya kita yakini. Semua kita yakini. Dan hari kiamat adalah sesuatu yang gaib. Dan yaumul akhir adalah hari yang sangat dahsyat. Yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, wabil qadari khairihi wa syarrihi. Kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ketentuan takdir yang telah Allah tentukan. Ikhwah, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Orang beriman kepada takdir tidak akan rugi. Bahkan menjadi motivasi orang untuk beramal. Kenapa? Takdir merupakan sesuatu yang gaib. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jalan-jalan kemuliaan bagi kita. Orang yang Allah tentukan sebagai penghuni surga, Allah akan mudahkan jalan dia untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Walhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita qudrah ikhtiyariyah, kemampuan untuk memilih-memilah. Dan ini merupakan anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita dalam mencari sebuah kebaikan atau dalam mengharapkan sebuah kebaikan, barakallahu fikum, dibimbing kita dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita pelajari agama Allah. Kita cari asbab, sebab-sebab kemenangan. Dan kita jauhi dan kita tinggalkan seluruh dan segenap sebab-sebab yang akan membawa kepada kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Mungkin kiranya yang berkaitan dengan arkanul iman mungkin cukup atau kita cukupkan. Dan yang berkaitan tentang permasalahan ihsan dan selanjutnya beberapa poin lagi, insyaallah dilanjutkan dengan Ustaz Al-Fadhil Ja'far Saleh insyaallah beliau sudah bersama kita. Dan waktu dan tempat kami persilahkan. Dan sebelumnya saya minta maaf. Aqulu qawli hadha wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.